Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Baik, kita masuk yang ke-9 dari adab alim muta'allim fi halqah. Yang jelas yang ke-8 itu diantara adab-adab yang perlu menyambut orang yang baru datang dan memberikan kelonggaran tempat bagi dia. Menghormati orang yang baru datang sesuai dengan keadaan dia. Jangan dibuat dia grogi, rikuh, malu, takut apalagi. Ya. Tidak pantas itu di dalam majelis ada orang yang mungkin baru ngaji atau mungkin dulu dikenal ngaji di tempat lain, ya, tidak sepantasnya untuk di kemudian dilihat dengan pandangan mata yang tidak menyenangkan. Terus juga di dalam poin yang ke-8 itu, kalaupun misalnya ada yang nakal, yang rame ribut misalnya, buruk adabnya terhadap guru, maka kalau misalnya mau menghardik, ya, misalnya dia mengganggu ataupun yang lainnya, ya, yang berhak itu adalah gurunya, kecuali dengan kalau beliau memberi isyarat mengizinkan. Kalau diantara sesama mereka boleh dia nasihati dengan perlahan. Kemudian disinggung juga yang ke-8 itu, jangan menyaingi dalam hadis, wala yusyarik fil hadithi ahlah wa in arafta far'ahu wa aslah. Walaupun kita tahu ilmunya, tahu asal ataupun cabang dari hadis tersebut, sumbernya, buatlah seolah-olah kita tidak tahu atau baru dengar, seperti dinukilkan oleh mereka mungkin pada pernah disebutkan di sini, seperti Atha bin Abi Rabah yang mendengarkan ada seorang pemuda yang lebih rendah usianya, bahkan baru belajar menyampaikan hadis itu, Atha bin Abi Rabah seakan-akan baru mendengar saat itu, walaupun sebelum anak muda itu lahir dia sudah mendengar, sudah hafal hadis tersebut. Baik, yang ke-9, atasnya, alla yastahiya min suali ma ashkala alih. Jangan malu untuk menanyakan sesuatu yang muskilah, ada yang samar atau yang rumit yang perlu dia tanyakan. Wa tafahumi ma lam yata'aqqalhu, atau untuk memahami sesuatu yang enggak bisa dia cerna. Jangan malu untuk bertanya. Bitalattuf, ini syaratnya, dengan lemah lembut, dengan santun bertanya kepada guru. Wa husni khitabin wa adabin wa su'al, dengan dialog ataupun kata-kata, pilihan kata yang baik, dengan cara, dengan adab, dengan sopan bertanya kepada beliau. Bukan pertanyaan yang ta'annutan, ya, untuk menantang atau untuk melecehkan, menjatuhkan, atau untuk mengetes, nah, itu tidak layak. Qala Umar radhiyallahu anhu, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuh. Siapa yang tipis mukanya, pemalu, itu ilmunya juga tipis. Maka di dalam kitab-kitabnya para ulama itu memang dipuji mereka yang belajar ketika masih muda, tebal mukanya. Kenapa? Kurang malunya, dia berani untuk bertanya. Ya. Enggak segan-segan dia untuk menanyakan, memang dia belum tahu dan dia memang butuh. Mungkin bahkan pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang mungkin masalah-masalah yang lompatan jauh ke depan, yang mungkin istilahnya iftiradi, rekaan dia. Tapi kalau gimana nanti kalau saya akan mendapatkan ini? Itu pertanyaan cerdas. Misalnya. Ya. Ada orang yang kadang-kadang seperti digambarkan oleh Syekh, oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, jenggotnya Masya Allah, tapi pertanyaannya pertanyaan anak kecil. Gak sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang yang sudah tua, jenggotnya Masya Allah, kok pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya gak berkelas gitu. Nah. Pertanyaan dengan jawaban yang jawabannya juga sederhana. Nah, beda dengan pemuda yang mungkin dia banyak mutolaah, kemudian muncul dalam benaknya rekaan, ya khayalan dia mungkin ke depan bisa jadi nanti dia akan menghadapi kalau seperti ini gimana. Nah, kalau nggak seperti itu nggak fikih, no, ya. Kalau kita lihat para a'immah justru dengan cara-cara seperti itu muncul masail-masail dalam kitab fikih mereka. Sampai Imam Nawawi belum ada pesawat, beliau sudah menulis dalam risalah dalam Majmu' Syarh Muhadzab atau dalam Al-Minhaj, hukumnya sholat di atas udara, di atas tempat yang tinggi. Itu sudah beliau tulis masail. Yang dari situ gimana nanti kalau orang itu sholat di atas kapal, di atas kapal udara, pesawat udara, kapal terbang. Itu sudah beliau buat. Belum ada pesawat, belum ada Wright bersaudara. Yang penemu kapal ya. Tapi sesungguhnya yang punya ide untuk membuat pesawat pertama kali seorang muslim. Al-Azhari, pengarang As-Sihah. Dia pernah coba pingin bagaimana kalau rasanya manusia terbang, buat sayap dari kain, lompat, mati. Tapi itu sudah ada ide, ya, baru dilanjutkan oleh mereka. Di abad ketiga, abad keempat itu. Hijriah. Sementara belum ada renaissance, belum ada istilahnya di benua Eropa masih barbar, masih liar. Kalau boleh katakan primitif ya masih. Baik, qala. Nah, waqad qila man raqa wajhu inda su'al dhahara naqsuhu inda ijtima'ir rijal. Siapa yang tipis wajahnya ketika bertanya, artinya pemalu sehingga dia tidak mau bertanya, malu untuk mengungkapkan, maka tampaklah kekurangannya ketika berkumpulnya para rijal, ketika dia diskusi, ketika ada perdebatan, musyawarah atau apa. Ketika mungkin misalnya ada pertemuan-pertemuan ya membahas masalah ilmiah, kelagapan dia. Wa qala Mujahid la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Mujahid bin Jabir Al-Makki. Nah, ahli tafsir. Ya, cukup kalau dan yang ditafsir dari beliau itu sudah dianggap cukup. Beliau 3 kali menyodorkan Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas dan menanyakan tiap ayat. Tidak akan mendapatnya ini belajar ilmu orang yang pemalu dan orang yang mustakbir. Orang yang pemalu sungkan dia untuk bertanya, mengungkapkan apa yang ada di dalam benaknya. Jadi tenggelam, nggak bisa dia mendapatkan faedah. Nah, kalau yang mustakbir dia merasa bisa, merasa paham dan nggak butuh al-harbu, seperti al-ilmu harbun lil fata al-amuta'ali kasaili harbun lil makanil ali, kata mereka ilmu itu perang, ini sulit bagi pemuda yang merasa sombong, merasa bisa. Seperti banjir, air. Ya, air itu enggak melalir ke atas. Dia akan cari tempat yang merendah. Maka seperti itulah ilmu itu. Ilmu enggak akan mendapatnya ini untuk orang yang merasa tinggi, merasa sudah bisa. Sudah bisa baca kitab kok. Sudah bisa bikin fawaid sendiri. Ya, itu enggak tolabah. Bukan seorang pelajar, bukan seorang mencari ilmu. Nah, kalau sudah merasa bisa, apalagi kemudian dalam urusan dakwah. Nah. Wa qalat Aisyah rahim radhiyallahu anha rahimallahu nisa al-ansar lam yakunil haya'u yamna'uhunna an yatafaqahna fid din. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Rasa malu tidak mencegah mereka untuk tafaqquh fid din. Nah, enggak menghalangi mereka untuk bertanya, untuk belajar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Anda dimonopoli sama orang-orang laki. Ya. Bagian kami kapan jatah taklim? Minta kepada Rasulullah jatah taklim, jadwal. Minta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya udah kalian hari ini di tempat si fulan. Nah, itulah waktu mereka dapatkan. Nah. Ya, segan juga bertanya seperti di berikut ini. Qalat Ummu Sulaim, Rumaisa bintu Milhan, Ummu Anas radhiyallahu anha. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Rasulullah, "Innallaha la yastahyi minal haq." Allah tidak malu menerangkan yang hak. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah wanita itu mandi juga? Mandi wajib. Mandi janabah kalau dia mimpi. Kamu kok tanya? Ya. Pegang ditanya gitu oleh Ummu Salamah kalau enggak keliru Ummu Salamah. Nah. Malu-maluin perempuan. Tapi itu ilmu. Ilmu. Karena setiapnya apa orang itu tentu akan mengalami yang namanya ihtilam, mimpi basah. Nah, tanda dia baligh, tanda dia artinya pena taklif itu sudah berlaku untuk dia. Amal dan dosa yang dia lakukan itu sudah tanggung sendiri dan untuk dia sendiri. Nah, dengan dia misalnya mimpi. Tapi mimpi itu hati-hati juga. Karena ada mimpi memang artinya yang di dalam hadis disebutkan al-ihtilam minasyaitan. Nah, mimpi bahasa itu dari syaitan. Kalau dia mimpi sudah, apalagi didahului dengan khayal. Ya. Masuk kemudian dalam mimpinya, mimpi keluar bahasa dari syaitan. Orang normal mungkin, barang-barang mungkin tiba-tiba ada yang memang ya para anbiya enggak itu selamat ya. Nah, tapi kalau misalnya selain mereka, kadang-kadang ada yang memang dia tidak sadar, ya nggak tahu apa yang kejadian tadi malam, tahu-tahu pagi basah, ya, dan bukan air seni, bukan orang, ya, tahu tanda-tandanya. Nah itu bisa terjadi demikian. Baik. Qala wali ba'dil Arab. Sebagian orang Arab berkata, laisal amatulus suali wa innama tamamul amatulus sukuti alal jahli. Nah, ini puisi syair di kalangan orang Arab. Ini yang namanya buta itu bukan panjangnya pertanyaan, bukan banyaknya bertanya, bukan itu orang buta. Dia ini dengan artinya dalam keadaan dia itu tidak dianggap buta, walaupun dia banyak bertanya, ada yang ditanyakannya selalu, ada yang butuh untuk dia ketahui. Itu tidak dianggap buta. Tapi yang namanya buta, tulus sukut alal jahl. Lamanya diam di atas kebodohan. Tidak pernah mau bertanya. Nah, merasa sudah paham. Tapi nanti juga disinggung. Jangan tanyakan kepada murid itu, kamu sudah paham belum? Bisa nanti ada dua. Ima dia malu, atau dia dusta. Nah, ya, nah. Ini kalau mau nyentuh tahu itu, apa yang kita bahas kemarin, nah, ya, nah itu nah, memang makanya kalau di memang di luar profesi guru itu memang dituntut guru itu cerdas. Kadang-kadang mereka yang punya istilahnya apa namanya ilmu itu kadang-kadang kalau di luar ya itu bikin soal senang sekali kalau muridnya nggak bisa jawab. Nah, biasanya di guru-guru di sekolah-sekolah negeri, ingat gitu. Itu kalau bikin soal ngasih nilai pelit, nah paling tinggi itu mungkin 7 dah luar biasa, nah, dan senang sekali kalau muridnya nggak bisa paham, nggak apa-apa, nggak bisa mengerjakan soal yang dia buat padahal ya, sudah diterangkan. Nah, dia juga artinya berikan pertanyaan, kadang-kadang apa namanya berikan soal-soal yang membuat mereka berpikir. Nah, itu misalnya apa di dalam kelas para mudaris mudarisat. Nah, mungkin tidak ditanyakan nanti mereka itu sudah paham belum? Nah, itu tadi tanyakan apa tadi yang kita bahas, bab apa? Nah, kalau misalnya ingin melatih mereka untuk berbicara, hati yang kalau yang perempuan, hat. Nah, coba kamu apa yang kita bahas tadi? Apalagi kalau misalnya untuk menumbuhkan tanggung jawab, misalnya di kelas ada yang suka rewel atau nakal ataupun apa tuh, dites dia. Biasanya kayak gini ini kadang-kadang anak itu cerdas ya, pinter. Main-main dia tapi dia tuh nangkap. Ada kan yang seperti itu? Nah, itu ditanya aja. Ada mungkinnya modelnya ada yang model Imam Bukhari atau model Imam apa Daraqutni atau Tabrani yang tidur di majelis. Nah, dites aja ditanya. Nah. Penting itu, makanya mudaris dan mudarisat perlu untuk membiasakan. Qala wa la yas'al an syai'in fi ghairi mawdi'ihi illa li hajatin. Nah, janganlah dia, ini talabah itu bertanya tentang sesuatu yang bukan pada topiknya pembahasan. Illa li hajatin au ilmin. Au ilmin bi ithari syekh dhalik. Kecuali karena keperluan. Mungkin dia sedang ada problem di luar yang memang butuh ditanyakan kepada guru. Tanyakan. Memang butuh mendesak misalnya. Atau terkait dengan dirinya mengalami suatu masalah. Ya, terkait dengan pelajaran ataupun dengan masalah fikihah yang kemarin misalnya. Aw ilmin bi itsari syekh dalib. Atau dia tahu bahwa syekh memang suka. Dia bertanya walaupun itu topiknya bukan pada pembahasan yang sedang dihadapi. Wa idza sakata syekh an jawab lam yulihha alaihi. Ini juga ada kita tanya guru kita, tapi beliau tidak menjawab, diam. Jangan mendesak untuk dia segera menjawab. Jangan mendesak untuk segera dia menjawabnya. Nah, diam syekh. Mungkin bisa jadi syekh ingin memancing yang lain, atau mungkin ada pertanyaan yang lain, atau mungkin sedang mencarikan jawaban yang tepat. Ya, kelasnya dia orang ini kok tanyanya seperti ini. Nah, bagaimana caranya menjawab supaya mungkin tidak membuat tersinggung atau tidak membuat terkaburkan masalah yang ditanyakan. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi guru itu diam belum tentu bukan karena belum tentu tidak tahu menjawabnya, tapi menahan diri. Bisa jadi juga untuk mancing yang lain mungkin bisa menanggapi melatih yang murid-muridnya. Wa in akhta'a fil jawab. Nah, kalau dia salah di dalam menjawab, fala yuraddu fil hal alaihi. Salah gurunya jawab, jangan langsung dibantah. Waqad taqaddam. Nah, sudah lewat. Jangan langsung dibantah. Oh, salah Syekh. Ada adabnya. Ya, gimana Syekh kalau misalnya ada pendapat yang mengatakan seperti ini? Nah, Ustaz, antum tadi mengatakan seperti ini. Kalau misalnya ada yang berpendapat begini, gimana? Nah, itu adab. Ya. Nah, pendapat misalnya kalau misalnya pendapat itu dilemahkan oleh sebagian ulama. Nah, kira-kira gimana taujihnya? Nah, arahan antum gimana Syekh? Nah, ya, sehingga dapat jawaban. Nah, kalau langsung dijawab dibantah ketika itu juga, oh, antum salah Syekh. Ya, lebih pintar murid. Itu juga bukan adab, ya. Antum salah tadi bacanya seperti ini seperti ini. Nah, itu juga enggak ada. Taib. Wa kama la yanbaghi lit-talibi an yastahyi min as-su'al fa kadzalika la yastahyi min qawlihi lam afham idza sa'alahu syaikh. Sebagaimana tidak pantas seorang murid, seorang pelajar untuk malu bertanya, maka demikian pula, janganlah dia malu untuk mengatakan, saya belum paham Syekh. Interupsi, angkat tangan. Izin Syekh, kenapa? Yang tadi bagian ini saya belum paham. Maksudnya apa? Itu gentle. Nah, itu gentle. Rijal yang seperti itu. Ustaz, tadi masalah ini saya belum paham. Nah, temannya tadi ribut. Nah, ya, bisa jadi seperti itu. Atau dianya mungkin pas safar, badannya ada di situ, tapi ingat ada problem atau apa. Kemana kamu tadi? Teringat sesuatu jadi agak, Taib. Paling cuma di. Tapi jangan malu dia untuk berkata belum paham. Ditanya oleh Syekh ataupun tidak ditanya oleh Syekh. Apalagi kalau ditanya oleh gurunya. Gimana? Apa pendapat ini tadi yang apa namanya pendapat ini yang kita bahas tadi? Jangan malu mengatakan saya belum paham. Masalah ini saya belum paham. Qala li anna dhalika yufawitu alaihi maslatahul ajilah wal ajilah. Karena kalau dia malu menjawab mengatakan tidak paham, itu akan membuatnya kehilangan maslahat yang ajilah. Maslahat yang ajilah itu apa? Artinya maslahat yang saat itu yang dihadapi. Artinya saya jadi enggak tahu kalau dia itu belum paham. Enggak dapat tambahan ilmu, enggak dapat keterangan. Yang menghilangkan ketidaktahuannya. Karena dianggap apa? Dianggap sudah paham oleh gurunya. Wal ajilah. Itu disebutkan di situ. Selamatnya dari dusta. Taib. Ammal ajilah fahifdzul mas'alah wa ma'rifatuha. Yang ajilah yaitu menghafal masalah dan memahami masalah tersebut. Nah, kalau dia mengatakan tidak tahu, saya kira dia sudah paham, padahal ternyata belum. Jadi tidak bisa dia menghafalkan apa yang disampaikan oleh Syekh. Wa i'tiqadu Syekh fihi wasidqu wal wara' war raghbah. Dan saya meyakini bahwa dia dalam keadaan sudah faham, jujur, wara', dan punya raghbah dalam ilmu. Padahal dia ternyata jauh dari itu. Dikira saya dia sudah faham, bisa memahami, bisa nangkap benar. Wal ajilah, yang ajilahnya salamatuhu minal kadzib wan nifaq wa tiyaduhu at-tahqiq. Nah, yang ajilah yang kedepannya, artinya kalau misalnya dia tidak berani atau malu mengatakan lam afham, ya, bisa jadi dia ternyata dusta, dia padahal belum faham, ternyata dia mengatakan ya, sudah faham. Nah, karena malu untuk mengatakan tidak faham, akhirnya dia terjerumus dalam dusta. Qala al-Khalil manzilatul jahli bainal haya wal anafa. Nah, ini kedudukan orang yang jahil itu di antara rasa malu dan anafa. Yani orang jahil itu di tengah-tengah. Malu karena dia tidak mau bertanya, malu untuk bertanya. Anafa dia merasa sombong untuk merasa menerima ilmu, enggak merasa butuh karena sudah merasa bisa. Nah, itu dia itu di tengah-tengah. Orang itu berarti orang itu adalah orang yang jahil. Imma karena rasa malunya, imma karena sombongnya, merasa sudah mampu. Wa qad taqaddama fi adabil alimi annahu la yas'alu mustahi hal fahimta. Sudah lewat disebutkan adabnya orang yang berilmu bahwa dia jangan menanyakan si pemalu itu apa? Sudah pahamkah kamu? Nah. Bal yatawassal ilal ilmi bifahmi bitarhil masail. Nah, untuk menguji dia, lontarkan masalah. Tadi kita membahas tentang ini. Nah, ditanyakan kepada dia, apa menurut ini yang dijelaskan oleh Syekh Fulan ataupun terkait dengan kaidah ini atau masalah ini. Kalau dia bisa menjelaskan, walaupun dengan bahasa dia, itu berarti dia paham. Fa in sa'alahu fala yaqul na'am. Nah, kalau misalnya murid itu ditanya oleh guru hal fahimta, jangan dia mengatakan na'am. Hatta yattadhiha lahul makna ittidahan jaliyan. Sampai betul-betul makna yang dimaukan atau yang mas'ail yang dijelaskan itu betul-betul jelas oleh dia, tergambar maknanya. Kailayafutahu al-fahmu. Nah, supaya jangan kehilangan dia pemahaman terhadap masalah tersebut. Kalau dia katakan sudah paham, padahal ternyata belum, ya hilang dia, tidak dapat penjelasan. Karena dia enggak sudah cukup berarti. Itu tadi. Wa yudrikahu bikadzibihi al-ithmu. Dan akhirnya dia berdosa karena mengaku faham padahal belum. Kalau dia berani mengaku dia belum paham, kan dapat tambahan penjelasan ulang dari sang guru, dari mudarris. Qala al-ashir, yang ke-10, mura'atu naubatihi. Perhatikan giliran murid, memperhatikan giliran, artinya jadwal dia. Misalnya biasanya kan kalau di masyayikh itu punya asisten yang membacakan, ya. Nah, sekarang giliran dia atau bukan? Nah, kalau memang giliran dia, dia harus perhatikan jadwal dia, harus tepat waktu. Fa la taqaddamu 'alaiha bi ghairi ridha man hiya lahu. Jangan dia mendahului tanpa ridha orang yang memang jadwal itu adalah hak orang tersebut. Perhatikan, ini jadwal jam 7 misalnya, itu si fulan. Nah, dia kesangking semangatnya maju. Nah, tanpa izin si fulan ini. Warwiya anna ansariyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu wa ja'a rajulun min Thaqifin faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akha Thaqif innal ansari qad sabaqaka bil mas'alah fajlis kaima nabda bi hajatil ansari qabla hajatika. Nah, diriwayatkan sahih ya. Nah. Rijalnya rijal muwatsaqun, ini rawinya thiqah. Diceritakan bahwa ada seorang Ansari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan satu masalah. Kemudian datang pula seseorang dari Thaqif, Thaif. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya akha Thaqif, wahai saudara dari Thaqif, innal Ansari, orang Ansar ini dia sudah mendahului kamu membawa masalah, membawa pertanyaan. Duduklah supaya nanti kami bisa memulai memenuhi hajat dia sebelum hajatmu. Nanti baru kamu giliran kamu." Nah, ini juga tuntunan, ada adabnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mendahulukan, mana yang lebih dahulu datang. Apalagi kalau misalnya pertanyaan itu seperti ini keadaannya. Ada yang mau bertanya, kemudian ada lagi yang mau menanyakan satu masalah. Tunggulah. Ini gilirannya. Qala al-khatib yustahabbu lis-sabiq an yuqaddima 'ala nafsihi man kana ghariban lita'akkudi hurmatihi wa wujubi dhimmatihi. Disunnahkan untuk yang mendahului, ya sudah dahulu dia duluan, misalnya tadi Ansari tadi, an yuqaddima 'ala nafsihi, untuk mendahulukan orang lain yang asing. Yang asing. Ya. Artinya orang baru datang misalnya, atau orang yang mungkin lama enggak kelihatan di majelis, baru muncul sudah mungkin setahun atau beberapa bulan baru muncul dia. Mungkin ada benar. Kemudian dia mau bertanya. Kalau misalnya ada yang sudah menunjuk tangan lebih dahulu, dia mau bertanya, kemudian ini yang ini belakangin ini ternyata orang yang asing atau orang yang baru sekali itu di dalam hadir dalam majelis, boleh dia mendahulukan. Bahkan dia katakan di sini disunnahkan, dianjurkan sekali untuk dia mendahulukan orang yang asing ini. Ya, untuk mendahulukan orang yang asing ini. Lita'aku dihormatihi, untuk menekankan penghormatan kepada dia, wa wujubi dhimmatihi, dan kewajiban untuk melindungi, menjamin dia. Wa ruwiya fi dzalika haditsan an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar. Diriwayatkan ada dua hadis tentang ini dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, wallahu alam. Qala wa kadzalika idza kana lil mutaakhir hajatun daruriyah. Apalagi kalau orang yang belakangan ini punya kepentingan yang daruri, harus dia dapatkan jawaban yang lengkap. Kalau enggak, ini masalahnya bisa membesar atau fatal. Ya, wa alimah al mutaqaddim, dan itu diketahui oleh orang yang mendahului yang sudah nunjuk lebih dahulu. Aw athara asyara syekh bi taqaddumihi, atau syekh sudah menyuruh orang yang belakangan ini untuk mendahului. Fa yustahabbu itharuhu, maka sangat dianjurkan untuk mendahulukannya. Qala fa illam yakun syai'un min dzalika wa nahwihi faqad kariha qaumun al-ithar bin naubah. Nah, kalau tidak ada alasan ini dan itu, ya, bukan karena orang ini orang asing, bukan karena punya kepentingan yang mendesak, maka sebagian ulama itu menganggap makruh, hukumnya mendahulukan orang lain dalam hal seperti ini, kebaikan-kebaikan seperti ini. Li'anna qira'atal ilmi wal musara'ata ilaihi qurbah. Karena membacakan ilmu dan bersegera untuk membacakan ilmu atau menanyakan masalah itu termasuk qurbah. Wal ithar bil qurbi makruh. Menurut beliau, ithar bil qurbi, mendahulukan ya orang lain, bersikap ithar dalam hal amalan takarrub itu makruh. Termasuk misalnya apa? Saf, ya itu saf. Nah, kita udah mau masuk saf, saf pertama lagi. Nah ini monggo silahkan Pak. Yang seperti itu makruh. Ya, yang seperti itu makruh. Nah, Rasulullah kalau misalnya bersegera kita dapat dua nih, nggak masalah. Nah, ya, ini yang duluan dapat dialah yang berhak untuk menempatinya. Nah, wa yasulu taqaddumun naubat bi taqaddumil hudur fi majlisi syekh au ila makanihi. Nah, diperoleh taqaddum ya. Pendahulunya ini didahulukan, dia dapatkan giliran dengan mendahulukan apa? Kedatangan, bersegera datang ke majelis. Seperti Jumat tadi, ya. Kalau ini tadi misalnya di depan Nana tadi memang ada yang kosong, memang pingin sandaran. Nah, sakit kalau enggak sandaran. Ya. Nah, ini makanya kalau apa, bukan sengaja memang malas mau mengisi. Kalau misalnya akhir ikhlas ya apa yang masih kosong-kosong di depan itu segera diisi biar yang belakang bisa mengisi yang belakang pula. Jangan dibikin furjah. Ya, masih banyak yang kosong di depan kemudian ada yang baru datang belakangan melangkahi. Ini enggak benar, kita memberi menolong dia dalam keadaan ini apa namanya perbuatan yang itu Rasulullah enggak suka yang seperti itu. Nah, sementara kita membantu dia melakukan yang duduklah tutup. Rapatkan barisan hari Jumat ya, yang sudah datang duluan tutup, rapatkan. Nah, nanti dia yang belakang enggak. Kalau masih berani-berani misalnya udah rapat misalnya apa melangkahi, enggak punya adab yang seperti ini. Ya, enggak ada adab. Karena Rasulullah melarang. Ijlis, disuruh duduk Rasulullah di mana kamu, dia sembah. Jangan melangkahi pundak-pundak orang. Nah, ya antum para talibah duduk di depan. Sudah. Nah, belakang juga ya ikhwah. Mati yang sudah apa namanya saf paling depan kosong, nanti kemudian yang belakang. Apalagi kalau misalnya apa namanya kita berharap ampunan ya. Rasulullah menyebutkan doa mendoakan orang-orang yang di saf pertama dengan ampunan. Ya. Allahumma ghafir li ahli safil awwal wa kam qala alaihi salatu wasallam, dimintakan ampunan. Ya. Untuk orang-orang yang di saf pertama. Baik. Qala wa la yaskutu haqquhu bi dhahabihi ila ma yuttaru ilaihi min qada'i hajatin wa tajdidi wudu'in idza ada ba'dahu. Dan hak gilirannya itu tempat misalnya juga ya. Nah itu enggak gugur kalaupun dia pergi kepada hal yang mendesak, dia buang hajat atau dia mau memperbaiki wudunya. Kalau dia kembali ke tempat itu dia berhak di situ. Nah, dia sudah lebih dahulu datang menempati posisinya dekat dengan gurunya. Wa idza tasawaqa tsnani wa tanaza'a uqri'a bainahuma. Nah, kalau saling berlomba sudah sama-sama, nah ini ada satu tempat sudah sama-sama datang, kemudian tempatnya enggak cukup kecuali untuk satu orang. Sama-sama sudah datang mau meletakkan tempat mejanya ataupun ya ini bukunya di situ. Nah, berebut maka okri'a. Nah di sini Qur'an boleh. Di sini Qur'an boleh. Enaknya hal-hal yang seperti ini disebutkan Qur'an. Ini disebutkan juga oleh Syekh Sa'di rahimahullah ya. Nah. Alami aw yuqaddimu syekh ahadahuma in kana mutabarri'an. Nah. Atau syekh mendahulukan salah satunya Karena mutabarri'an, kalau memang yang satunya itu berbuat baik atau memang punya keunggulan lah, kelebihan. Wa in kana alaihi iqra'uhuma fal qur'ah. Nah, kalau misalnya memang artinya tanggung jawab beliau untuk membacakan kepada keduanya dan tempatnya itu cuma satu, mana yang lebih dahulu, maka ini diundi undian. Wa mu'idul madrasah idza syurita alaihi iqra'u ahliha fiha fi waqtin fala yuqaddimu alaihim al-ghuraba fihi fiha bighairi idznihim. Mu'idul madrasah ini yang mengawasi ya, atau yang mungkin mengulang apa namanya pelajaran ya, pengawas ataupun yakni penguruslah. Idza syurita alaihi iqra'u ahliha, kalau di itu juga kadang-kadang dalam halaqah ya, dia menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kalau disyaratkan kepadanya untuk membacakan kepada ahlinya di madrasah tersebut fi waqtin, pada waktu tertentu, fala yuqaddimu alaihim al-ghuraba, maka tidak boleh ya dia mendahulukan orang yang asing, orang yang baru datang, yang bukan biasa untuk apa namanya membacakan di madrasah tersebut bi ghairi idznihim, tanpa seizin mereka. Tidak boleh, karena haknya hak mereka. Nah, ini terkait dengan itu tadi naubah. Qala al-hadi asyar, yang ke-11, an yakuna julusuhu baina yada syekh ala ma taqaddama tafsiluhu. Kemudian duduk di hadapan guru itu seperti yang telah lewat rinciannya, wa hay'atuhu fi adabihi ma'a syekhihi, dan keadaannya ya, perhatikan adabnya bersama gurunya. Janganlah dia senderan, duduk kayak di kedai kopi ya. Angkat kaki sebelah. Kalau kemarin kan juga kalau dia bersama dia, janganlah dia meninggikan mirfaknya, jadikan temannya itu senderan sayap, atau dia meninggikan sikunya dekat dengan temannya. Nah, di hadapan guru juga jangan selonjoran ya, kakinya di tangan, kecuali kalau memang mungkin sebentar karena dia mungkin melemaskan tulang-tulangnya, apalagi yang sudah sepuh ya, wajar kalau mereka kalau yang kita yang para sahabat anak-anak muda, nah, kita yang masih ini, jangan kita di depan dekat kita ada orang tua, kita tak kaki kita maju, itu tidak adab ya, dalam barisan lagi, nah, minta izin kalau memang mau selonjor sebentar, itu adab. Baik. Wa yudiru kitabahu alladhi yaqra'u minhu ma'ah. Dia bawa kitabnya yang memang akan dia bacakan bersama gurunya. Wa yahmiluhu bi nafsih. Dia bawa sendiri. Wa la yada'uhu halal qira'ah 'alal ardi maftuhan. Jangan dia letakkan di tanah ketika dia membacanya dalam keadaan terbuka. Ya. Di pangku atau dipegang. Kalau kita yang dulu yang di zaman dulu atau bahkan di apa di pondok-pondok yang istilahnya pondok salaf lah, pondok yang memang mereka tasorogannya itu tidak berani naruh buku di lantai sama dengan kaki, di pangku oleh mereka nulisnya. Baik. Bal yahmiluhu biyadaihi wa yaqra'u minhu. Dia bawa dengan tangan, kedua tangannya, dan dia baca dari buku itu. Wa la yaqra'u hatta yasta'dina syekh. Dan dia tidak membaca sampai diizinkan oleh gurunya. Dzakarahul khatib an jama'atin minas salaf. Dinukilkan oleh al-khatib al-Baghdadi dari sejumlah salaf. Wa qala yajibu alla yaqra'a hatta ya'dana lahu syekh. Jangan dia baca kecuali dengan izin gurunya. Nah, pelajaran apa mungkin satu grup atau satu kelompok, berapa ini pelajaran fikih, yang ini mungkin pelajaran nahwu, yang ini mungkin pelajaran akidah. Nah, ya, nah, masing-masing dengan gilirannya. Qala wa la yaqra'u 'inda shughli qalbi syekh aw malalihi aw ghammihi aw ghadabihi aw ju'ihi aw athshihi aw nu'asihi aw istifazihi. au ta'abihi. Nah, jangan membaca minta atau belajar ketika syekh dalam keadaan masghul hatinya. Ada yang jadi pikiran, entah keluarganya sakit ya, atau STNK-nya kececer di mana, dompetnya, SIM-nya di situ. Nah, itu jangan minta pelajaran atau membacakan kepada beliau ya, sampai hatinya tenang. Au malalihi, atau lagi jenuh. Jenuh kadang-kadang mungkin karena apa, bosnya ini sebel, lihat mulutnya enggak senang kok kayak gini terus mereka. Nakal, enggak bisa diam, nah ini sudah. Nah, jengkel gurunya. Au ghammihi, atau dalam keadaan sedih. Au ghadabihi, atau dalam keadaan marah. Au ju'hi, atau lapar. Nah, au antushihi, au nu'asihi, au istifazihi, au ta'abi, dalam keadaan haus, ngantuk, ya, atau dalam keadaan dia kesal atau payah, capek. Nah, itu jangan diganggu, jangan kita minta belajar, mendesak beliau untuk mau membacakan atau minta dibacakan atau belajar. Nah, wa idza ra'a asy-syekhu qad athara al-wuqufa iqtasar. Kalau melihat syekh, melihat guru kita, melihat ya ini dia merasa cukup, udahlah sampai di sini saja. Ya, walau yuhawwijuhu ila qawlihi iqtasara. Nah, jangan membuat beliau apa namanya terdesak untuk, artinya terpaksa mengatakan iqtasara. Ya, berhenti sampai di situ. Jangan kita yang menentukan. Wa ilam yadhhar lahu dzalika fa amarahu bil iqtisar iqtasara. Haitsu amarahu wa la yastazidu. Kalau tidak tampak keinginan beliau untuk berhenti dan beliau memerintahkan untuk berhenti, maka cukup. Nah, sudah berhenti sampai situ. Padahal tinggal masih koma, belum titik. Sudah berhenti, jangan minta tambah. Wa idza ayyana lahu qadran fala yata'addahu. Nah, kalau sudah ditentukan nanti hari ini, jam ini kita baca dari sini sampai sini. Nanti kamu baca dari sini sampai sini. Nah, misalnya kata beliau gitu, maka jangan melampauinya. Wala yaqulu talibun li ghairihi iqtasir. Nah, jangan juga temannya ngomando yang lain. Cukup sudah. Sampai sini saja. Kenapa udah azan? Misal seperti itu. Ya, enggak boleh. Illa bi isyarati syekh au dhuhuri tarihi dzalik. Nah, kecuali dengan isyarat dari syekh. Dia isyarat, tapi ya orang murid yang baca enggak tahu. Nah, yang lain boleh. Ih, syekh udah bilang berhenti. Nah, atau terlihat memang ithar, sikap ithar, yakni syekh mendahulukan itu ya, mementingkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Ini ada pada yang biasa yang kita sering dapat ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah hamdika syarallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.